Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fin nar atani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayya talaba azzani wa azzakumullahu jami'an wa farakallahu fikum. Alhamdulillah, kita haturkan pujian sanjungan tu Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyak kenikmatan-kenikmatannya yang zahir maupun yang batin. Qolibit rahmatumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak mengganggu, menyakiti tetangga. Wastausu bin nisa'i khaira. Dan berwasiatlah dengan wanita dengan wasiat yang baik. Yang amarokulafikum bisa bermakna amarokulafikum hendaknya kita saling berwasiat ya, sesama kita amarokulafikum untuk berbuat baik kepada istri-istri kita. Qolibillah marhamakumullah. Nah, dikarenakan mereka adalah makhluk Allah yang lemah. Dan sebagai bentuk perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum, kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, terkhusus di kalangan mereka yang lemah. Ya khali fiddin rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Isratun Nisa. Ya. Tentunya korelasi antara bab dan hadis sangat erat. Namaraklah sangat namaraklah fikum. Dekat sekali namaraklah. Sangat jelas korelasinya, kesesuaiannya. Alhamdulillah ma'amu. Hendaknya kita bermuasyarah dengan istri-istri kita dengan muasyarah yang indah dan pergaulan yang baik. Khairu fitnah mukmin. baik muasyarah qauliyah maupun fi'liyah. Nih, pergaulan dengan namarakallahu fikum tutur sapa kita, tutur kata kita. Nih. Kita namarakallahu tutur sapa, tutur kata yang baik. Qalibillah makmum demikian pula muasyarah fi'liyah. Bahkan Rasulullah SAW sampai namarakallahu fikum menyatakan kurangnya keimanan seorang ketika namarakallahu fikum mereka menyanyikan hal itu yaitu tidak ikram terhadap tetangga dan tidak bermuasyarah yang indah dengan istri, dengan keluarga. Ya khairi fiddin rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, adapun pada hadis yang berikutnya, namarakallahu fikum, Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu yang dalam hadis tersebut Rasul alaihi salatu wasallam berikan bimbingan kepada kita ketika kita hendak menemui keluarga kita setelah kita bepergian karena ketika kita tinggal keluarga kita seringnya namarakallahu fikum mereka enggak begitu perhatian dengan apa, dengan dirinya. Nawarakallahu. Sehingga kalau kita ujuk-ujuk datang, mendadak datang itu nawarakallahu. Bisa jadi nawarakallahu fikum yang kita dapati adalah pemandangan yang kurang sedap, kurang menyenangkan. Mungkin bangun habis bangun tidur masih asak-asakan rambutnya nawarakallahu fikum. Enggak sualah, tahu sualah. Qalibillah marhamakum jazal barakallahu. Nah, atau bahkan liyatul billah kita berarti sesuatu yang sangat apa, sangat ikhwanifidullah makumuh kita benci misalnya. Bahkan seringnya ikhwanifidullah bisa jadi namarakallahu fikum timbul sesuatu karena apa? Karena namarak kesalahpahaman misalnya. Karena kita datang mendadak namarakallahu fikum ternyata namarakallahu di dalam di bersama dengan istri kita ada orang lain namarakallahu fikum. Dia sangkanya namarakallahu fikum ajnabi namarakallahu fikum. Ternyata namarakallahu fikum temannya dari kalangan wanita namarakallahu fikum. Sudah dibawakan pistol mau ditembak namarakallahu fikum kan itu ya. Gara-gara itu tadi namarakallahu fikum ujuk-ujuk tadi. Mendadak tadi. Makanya ayo kita mujian barakallahu fikum. Termasuk bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam Isratun Nisa, pergaulan antar suami istri saat mungkin suami namarakallahu baru datang dari safar, maka ikhwan fillah mukoh enggak langsung masuk tapi paling tidak memberitahu terlebih dahulu. Dan alhamdulillah ikhwan fillah rahimakumullah, kalau wasilah iklam pemberitahuan untuk masa kita sekarang ini namarakallahu fikum sangat mudah sekali. Bisa pakai apa namarakallahu HP namarakallahu fikum. Dihubungi. Afan ini sudah mau pulang, sudah sampai sini. Ikhwanifidnah makumusya'an barakallahu. Sehingga mereka bisa siap-siap. Ikhwanifidnah makumusya'an wa barakallahu fikum. Ikhwanifidnah makumusya'an. Di samping namarakallahu fikum faidah hisiyah yang saat itu bisa ia rasakan ya na'amarakallahu fikum ketemu set langsung hati itu subuneng na'amarakallahu fikum bisa akan mendapatkan faedah lebih daripada senengnya hati ya na'amarakallahu fikum melihat istrinya masya Allah baru datang sambut dengan na'amarakallahu fikum dengan ini na'amarakallahu fikum dandanan yang riasan yang luar biasa na'amarakallahu fikum ya kalifitbah makumuh secara hisi akan ia dapatkan faedah faedahnya barakallahu. Khalifatul Rahmanah mukmujan barakallahu. Apalagi sudah lama tak ketemu barakallahu. Tentunya ya khalifatul Rahmanah hal-hal ya semacam itu akan sangat dirindukan oleh kedua belah pihak kan itu ya. Khalifatul Rahmanah. Dan ternyata khalifatul Rahmanah ada asar yang lain. Ya, ketika hal itu dilakukan. Ya, akan lebih bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Nawarakallahu. Rumah tangga itu akan harmonis. Ya, qadibittahmaramukum jami'an barakallahu fikum. Akan semakin akrab, akan semakin cinta. Nawarakallahu fikum pada kedua belah pihak. Qadibittahmaramukum jami'an barakallahu. Coba kalau misalnya habis safar jauh, mungkin amarakulah diutus perusahaan kerja di mana gitu ya, amarakulah fikum. Ya, sampai berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Ternyata pulang, mendapati istrinya masuk setelan, kabin amarakulah fikum. Rambutnya acak-acakan, nggak dandan sama sekali. Ini apa-apaan ini kan gitu ya. Ya khalibit namakum. Maka akan timbul, namarakulah fikum, nafro, artinya dia akan enggak senang nawarakallahu fik. Ya kalau itu nawarakum sehingga bisa mengancam keutuhan bahtera rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Ini nawarakallahu fikum secara secara global yang di nawarakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis yang akan kita baca nanti. Insya Allah kita akan baca. Nah, tapi sebelum kita baca amarakallahu fikum, kita baca dulu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man hafdhal hadis falyaqra. Qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam fi ghazwatin. Dulu pernah kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah ekspedisi perang. Nama ghazwa itu lain dengan syariah. Sebuah ekspedisi dengan barakallahu fikum mengerahkan pasukan yang mana Rasul alaihi salatu wassalam ikut dalam ekspedisi tersebut. Itu ghazwa. Dan tercatat dalam sejarah beliau barakallahu fikum ikut serta dalam ekspedisi perang sebanyak 29 kali. Sebanyak 29 kali. Ya kharif indah marhamukum, cukup banyak. Ya kharif indah marhamukum. Sehingga ini termasuk hadyun Nabi alaihi salatu wassalam. Bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam yang posisinya sebagai kepala negara. Presiden, raja, bahkan nabi, ikut serta di dalam berjihad fi sabilillah. Menunjukkan makanatul jihad fi sabilillah. Kedudukan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ikut di dalam berjihad. Karena kemuliaannya yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam riwayat, jihad itu fitarwati sanamil Islam. Itu puncak dari agama Islam. Khadibitullah marhamakum jami'an barakallahu fikum. Nah. Falamma qadimna al-Madinata. Ketika kita pulang ke Madinah, habis na'amarakallahu fikum perang, na'amarakallahu fikum pulang. Artinya na'amarakallahu belum sampai rumah, belum sampai na'amarakallahu fikum masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Nih, ya khari bi mbah marhamakumullah. Dhahabna linadkhula. Nih, kita pun ingin langsung na'amarakallahu fikum masuk menemui keluarga kita. Na'amarakallahu fikum. Khari bi mbah marhamakumullah. Ya biasalah na'amarakallahu fikum mungkin nih. Na'amarakallahu fikum masa safarnya panjang. Mungkin berapa berhari-hari gitu ya na'amarakallahu fikum. Ya qad bitlah marhamakumullah bisa 20 hari ya. Bisa 1 minggu, bisa na'amarakallahu fikum. Nah, ya. Qad bitlah marhamakumullah jan barakallahu fikum saat pulang ya. Nah, rasanya itu pingin langsung saja gitu ya na'amarakallahu fikum. Sudah rindu dengan keluarga. Ya qad bitlah marhamakumullah jan barakallahu fikum. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ahmilu, ada amhilu hatta tadkhulu lailan. Naam warakallahu. Ya. Maksudnya, amhilu, intadiru wala tasta'jilu. Intadiru wala tasta'jilu. Sebentar, sebentar, sebentar. Tunggu, jangan buru-buru. Ya. Ya, kali tunggu sampai malam hari. Mungkin naam warakallahu tibanya, ya. Sebelum maghrib barangkali ya na'amarakallahu. Ikhwari fitnah marhamakumullah jaya barakallahu. Atau nih tibanya awal maghrib. Nih, ikhwari fitnah marhamakumullah. Kenapa dijelaskan di sini? Ya, ini isya'an sampai waktu isya. Nih, masih di awal-awal malam. Na'amarakallahu. Ikhwari fitnah marhamakumullah. Apa tujuannya? Nih, supaya na'amarakallahu fikum keluarga kita bersiap-siap ya untuk menyambut kedatangan kita. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likai tamtashitu syaithahu. Ya, supaya na'amarakallahu fikum keluarga kita ya punya kesempatan untuk menyisir rambutnya yang acak-acakan. Syaithah itu rambut yang acak-acakan. Dijelaskan oleh Syekh Na'amarakallahu Al-Ba'sam. Allati intasara sya'ruha wa tafarraq. Yaitu yang rambutnya acak-acakan. Na'amarakallahu. Ya. Yeah. Jadi gak langsung masuk Na'amarakallahu. Tunggu sampai mereka Na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Merapikan dirinya. Na'amarakallahu fikum. Ini yang cerdas. Kadang-kadang ada wanita yang enggak cerdas. Na'amarakallahu. Sudah tahu suaminya masih apa? Sudah mau apa? Mau datang, ya. Kalau dia masih santai-santai berarti ini enggak cerdas. Na'amarakallahu fikum. Nggih. Nih, kalau dia mau yang cerdas Na'amarakallahu fikum dia apa? Dia akan persiapkan diri. Nggih. Kalau dia mau yang mungkin ya pakaiannya ya kusut ya. Dia bisa ganti pakaian, ya. Atau na'amarakallahu fikum kelihatan kurang bagus penampilannya, diperbagus penampilannya. Dan itu bisa terjadi dengan dua kemungkinan. Bisa jadi na'amarakallahu fikum memang dia nggak punya perhatian untuk itu, sehingga na'amarakallahu fikum atau sudah dikasih tahu suaminya mau datang, wes gak lapo-lapo na'amarakallahu fikum, ya. Akhirnya suaminya datang dalam kondisi ya acak-acakan wis na'amarakallahu fikum. Nggih. Khalifah mbah makmum. Di kondisi wanitanya yang apa yang istrinya yang kurang apa? Kurang cerdas tadi na'amar. Atau na'amarakallahu fikum ya memang sudah enggak ada ihtimam dengan suaminya. Enggak senang. Ya subhanallah takwa ya wis na'amarakallahu fikum. Nggih. Mau datang mau tidak ya terserah na'amarakallahu fikum. Nah ini na'amarakallahu fikum. Qalibitullah marhamakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Lah istri yang soleha, yang cerdas, na'amarakallahu fikum. Dia akan na'amarakallahu fikum menggunakan kesempatan. Saat dikasih tahu na'amarakallahu suaminya mau datang gitu ya na'amarakallahu fikum. Maka dia gunakan kesempatan nafkah sebelum suami datang untuk mempersiapkan diri. Qadibitnahmukum. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tindakan semacam itu, suami tidak buru-buru masuk, istri na'amara ketika mendengar na'amara klawfikum, suaminya mau datang mempersiapkan diri, di samping na'amara klawfikum fa'idah isiyah, yang bisa ia dapatkan na'amara klawfikum, ia bisa ya, langsung rasakan saat itu na'amara klawfikum. Ya qadibitnah ma'amukumuh, maka fa'idah berikutnya na'am yang bisa dapatkan adalah nam langkahnya bahtera rumah tangga, kecintaan akan timbul. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya khalifidin arrahimani warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatullahi wabarakatuh. Likaitam tasyata sa'isahu sa'isatu wa tastahiddal maghibah. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Tastahiddal maghibah. Istihdad itu naam warahmatullahi wabarakatuh. Izalatu sya'ril anah. Ya, kalau istihdad, izalatu sya'ril an, termasuk na'am barakallahu fikum, bagian dari na'am fit, apa, sunnatul fitrah. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anhu. Ya, ya qalibit na'am barakallahu fikum, puasanya sunnatul fitrah itu ada 10, di antaranya adalah istihdad, yaitu izalatu sya'ril an. Nah, ini isyarat na'am barakallahu fikum. Ya, izalatu sya'ril an. Ya qalibitnahmukum wa ilaih qalibitnahmukum. Yang dimaksud di sini adalah na'amaraqlahu fikum, menghilangkan segala sesuatu yang layak untuk dihilangkan. Kukunya yang panjang-panjang diketoki. Ya, kenapa? Biasanya wanita itu kalau enggak ketugon, enggak ketugon kalau bujuni. Ya, seorang istri kalau enggak ditunggu sama istri atau suaminya, itu enggak perhatian dengan dirinya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perhatian dengan dirinya. Kukunya panjang, biarkan saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afan, bulu, keteknya juga. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diambilin. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pokoknya menghilangkan segala sesuatu yang layak untuk dihilangkan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Khalifitnah mukumisya'an warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Termasuk, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Afan, bulu, al-ana. Sya'rul ana. Ini na'amara kelafikum dihilangkan. Ya kadifat itu maksudnya ada isyarat ke situ. Nah, biasanya kan apalagi na'amara kelafikum istrinya bukan dalam kondisi libur. Yeah. Ya kadifat itu mahmukmu. Yeah. Saat bertemu setelah lama berpisah na'amara kelafikum kemungkinan besar arahnya ke situ. Iya enggak? Kemungkinan besar arahnya ke situ. Ya kadifat itu mahmukmu. Nah, sehingga na'am warahmatullahi wabarakatuh, ya, ada na'am kesempatan bagi istri, ya, ketika suami menunda kedatangannya, na'am warahmatullahi wabarakatuh, atau memberitahu terlebih dahulu, saya mau datang, ya, sudah sampai sini, gitu kan, sekitar 1 jam atau 1 jam setengah lagi, saya sampai, dah, langsung na'am warahmatullahi wabarakatuh, ya, bersiap-siap. Ya qadibitnah mukum. Ya, hadis ini la'am warakullahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tafakun alaih. Wafi riwayatin al-Bukhari. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fa'idha tala ahadukumul ghaibata fala yatruku ahlahu laylan. La'am warakullahu fikum. Apabila salah seorang di antara kalian telah lama bepergian, warakallahu fikum, kemudian kembali, falayat teruku ahlahu lailan, maka jangan ia masuk, ya, menemui keluarganya, ya, di malam hari. Ya teruku sebenarnya, warakallahu fikum, maknanya adalah masuk di malam hari. Tapi lailan di sini, warakallahu fikum, ya. Ya khairifidullah marhamakumu jami'ana barakallahu fikum. Sebagai ta'kid. Sebagian para ulama mengatakan sebagai ta'kid. Penekanan. Ini penuh jangan masuk di malam hari. Ya khairifidullah marhamakumu. Di sini khairifidullah marhamakumu. Dua riwayat ini kelihatannya kan kontradiksi ya. Kontradiksi ya. Ya khairifidullah marhamakumu jami'ana barakallahu fikum. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk tenang ya, nunggu sampai datang malam. Waktu Isya, na'amarakallahu fikum. Ya khalif itu dalam riwayat ini na'amarakallahu fikum, enggak boleh kita masuk malam hari. Makanya khalif itu dalam rahimahullah dikompromikan oleh para ulama. Jadi perbedaan semacam ini bisa dikompromikan. Ya, sehingga enggak terjadi apa? Kenapa riwayatnya sama-sama sahih dan bisa dikompromikan na'amarakallahu, maka dikompromikan. Itu na'amarakallahu fikum upaya pertama ketika kita mendapati dua nas yang saling kontradiksi. Ya, khalifatullah. Yang mana nas tersebut sama-sama sahih, maka upaya yang pertama adalah kompromi, mengkompromikan, menjamakkan antara keduanya. Ya, maka dijamakkan amarakallahu oleh para ulama dua riwayat ini namanya khalifatullah makmumah. Untuk hadis yang pertama itu ketika na'amarakallahu fikum sang suami telah memberitahukan kedatangannya kepada keluarganya. Ya. Sehingga enggak masalah na'amarakallahu hatta jam 1, jam 2, jam 3. Ya. Ya qalibatullah makmumu datang masuk. Ya. Tapi sebelumnya sudah dikasih tahu terlebih dahulu, maka enggak masalah. Nah, jadi yang dilarang na'amarakallahu fikum ketika dia masuk menemui keluarganya dalam kondisi belum dikasih tahu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini yang dilarang. Nggih. Karena ikhwan fillah rahimakumullah jangan barakallahu fikum, ya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak ia inginkan. Ikhwan fillah rahimakumullah jangan barakallahu fikum. Sebagaimana ikhwan fillah rahimakumullah disebutkan dalam sebuah riwayat, ya qalibatullah marhamakumullah, yang dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Ini disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahutaala di dalam 10 salam. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natrukan nisa alailan, ayatrukan nisa alailan. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita masuk menemui keluarga kita setelah kita bepergian di malam hari. Wa taraka rajulani kilahuma wajada ma'amra'atihi ma yakrah. Ternyata ada dua orang lelaki, keduanya na'amarakallahu nekat. Yeah. Nekat menemui istrinya di malam hari dalam keadaan enggak itu, enggak kasih tahu terlebih dahulu na'amarakallahu fikum. Ya khalifatum, ternyata dia dapati nih pada istri keduanya sesuatu yang ia tidak sukai. Na'amarakallahu fikum. Khalifatum rahmakumullah. Wa akhraja Abu Awana, dan dikeluarkan oleh Abu Awana fi sahihi, dalam sahihnya, min hadithi Jabir, dari hadisnya Jabir, anna Abdullah ibn Rawaha ata imra'atahu lailan, dia mendatangi istrinya di malam hari setelah safar ini amarakallahu fikum. Wa inda imra'atun tamtashituha, di sisi istrinya ada seorang wanita yang sedang menyisir rambutnya, rambut istrinya tadi na'amarakallahu. Ya. Khalifatullah marhamakumullah. Fa dhannaha rajulan. Ya sangka wanita tersebut laki-laki. Loh, kok sama laki-laki na'amarakallahu. Ya. Fa asara ilaiha bisif. Akhirnya dia pun mengacungkan pedang mendatangi wanita tersebut. Masya Allah. Ya. Khalifat mbahmu. Ya mungkin dulu enggak ada listrik ya, barakallahu. Ya, remang-remang mungkin pakai ya. Nah, barakallahu damar uplik gitu, nah barakallahu ya. Lampu ya. Petromak atau enggak. Mungkin enggak ada juga, nah barakallahu. Khalifat ini sehingga ketika ada sosok yang lain terlihat dari kejauhan, ah laki-laki, siapa lagi lah mungkin itu. Langsung dia apa mengacungkan pedangnya mendatangi wanita Allah nawara ke sosok tersebut. Falamma dzakara dzalika lin nabi alaihi salatu wasalam naha ayyat turqar rajulu ahlahu lailan. Ketika hal semacam itu disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi pun melarang seorang masuk menemui keluarganya setelah safar di malam hari. Ya, hadifitullah kemudian para kelof. Itu diantaranya. Naam. Al-Wimi hadifitullah kemudian. Ini termasuk adab. Adab di dalam bergaul antar suami istri. Ya, hadifitullah kemudian para kelof. Sehingga dari hadis ini na'am barakallahu fikum diambil faedah. Yang pertama, khalifatullah marhamakumullah. Yang pertama, husnu riayatin Nabi alaihi salatu wassalam li ummati, bagusnya perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Bihaitsu balagat ila hadzal haddi, sebagaimana bimbingan beliau na'amarakallahu fikum, perhatian beliau sampai pada tingkatan ini na'amarakallahu fikum. Nih ila ayu alimhum kaifa yadkhuluna ala ahlim, itu mengajari mereka bagaimana mereka masuk menemui keluarganya. Nih khalifatullah makmum sampai setail itu. Nih khalifatullah makmum dikarenakan na'amarakallahu fikum dimungkinkan akan terjadi perkara-perkara yang akan dalam merusak hubungan mereka na'amarakallahu fikum, maka dikasih ini dikasih trik na'amarakallahu ya, bahkan ketika masuk menemui keluarganya na'amarakallahu fikum agar tidak masuk menemui mereka dalam keadaan tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu ya, masuk di malam hari. Qaribatullah wa rahmatukum jami'an barakallahu fiik. Nah, ya qaribatullah wa rahmatukum. Dalam hadis ini qaribatullah wa rahmatukum disunahkan ya disukain amarakallahu fiikum nih masing-masing kita dari suami dan istri untuk perlihatkan amarakallahu fiikum keindahannya masing-masing. Suami ya dandan untuk istrinya, amarakallahu fiikum. Istri juga dandan untuk suaminya. Jangan menuntut istrinya antum dandan, tapi dia sendiri enggak mau dandan, enggak perhatian dengan penampilannya. Kan itu ya. Istri juga pinginlah punya suami keren itu, pingin amarakallahu fikum. Ya, sebagaimana antum laki-laki, ya pingin punya suami apa istri cantik itu pingin. Iya enggak? Ya, khalifatullah makmum. Nuntut kalau datang itu sudah masuk gincuan, berdoa macam-macam. Iya. Giliran dia amarakallahu datang keringatnya masuk. Wah, baunya luar biasa. Amarakallahu sudah acak-acakan berdebu amarakallahu fikum. Iya. Enggak mau dandan di depan istrinya. Iya. Maka disunahkan amarakallahu untuk amarakallahu fikum perlihatkan iya kondisi yang terbaik pada dirinya. Iya. Baik suami maupun istri. Ya khadibitullah marhamakumujain barakallahu. Ya, lebih-lebih setelah lama tidak ketemu karena safar. Nah, barakallahu. Ya. Istri, ya, disunahkan untuk rapi-rapi diri, bersih-bersih diri, berdandan, bersolek. Nah, barakallahu untuk suaminya. Demikian pula suami juga, nah, barakallahu. Fikum persiapkan diri ketika apa? ketika menemui keluarganya setelah lama berpisah. Rasulullah SAW biasa na'amaraqlaw ketika masuk ke rumah. Ya. Hatta enggak dalam kondisi safar ya na'amaraqlaw itu. Itu bersiwak terlebih dahulu. Na'amaraqlaw. Supaya nanti pas ketika masuk itu na'amaraqlaw fikum yang didapati oleh keluarganya adalah sedap. Kesedapan na'amaraqlaw. Baunya na'amaraqlaw. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang hadirin rahimakumullah termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah hadirin rahimakumullah inna hadhil adab an-nabawiyah sungguh adab nabawiyah ini ia min husnil isyrah dia termasuk pergaulan yang indah yang baik wa mura'atul ahwal wal isyar matal ihtimam mimma yazidu fil mahabbah wal mawaddah. Naam barakallahu fiik. Khali bi tindah mujal barakallahu. Naam barakallahu fiik. Naam. Ya khali bi tindah barakallahu. Bahwasanya adab ini adab nabawiyah ini naam barakallahu fiik termasuk husnul isyrah. Termasuk pergaulan yang indah ya baik naam barakallahu fiik dari suami maupun dari istri. Naam barakallahu fiik. Dan kalau kita perhatikan na'amaraqlaw fikum, yang semacam itu akan bisa ya, menambah kecintaan dan menambah keharmonisan rumah tangga. Na'amaraqlaw. Ya, dan di sini disebutkan oleh Syekh Al-Basam, ya, zahir riwayatain at-ta'arud. Ya. Dohir dua riwayat tersebut terjadi kontradiksi. Wa jama bainahuma al-hafidh fil fathil bari faqala dan al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani menjamakkan sebagaimana dalam fathul bari belum mengatakan al-jam'u bainahuma annal amra bidduhu laylan liman a'lama ahlahu. Jadi na'amaraqlaw fikum bahwasanya perintah masuk di malam hari itu bagi mereka yang telah memberitahukan terlebih dahulu kepada istrinya. Na'amaraqlaw fikum. Sebagaimana kita sebutkan tadi na'amaraqlaw. Ya. A'lam ahlu bikudhumi. Ya. Fasta'addu lahu wan nahyu liman lam yaf'al dzalika. Lalu dia pun bersiap-siap, ya, na'amaraqlaw fikum. Sementara na'amaraqlaw larangannya itu bagi mereka yang tidak melakukannya, tidak ngasih tahu, na'amaraqlaw fikum. Langsung ujuk-ujuk teko, na'amaraqlaw datang, khalif itulah makmumah. Nah itu na'amaraqlaw fikum. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang kurang dia sukai. Ya khalif itulah makmumah. Nah. Ya khairi bitnah maramukum jami'an wa barakallahu fiikum. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan barakallahu fiikum. Apakah anak atau Rabibah Rasul termasuk Ahli Bait? Tidak. Tidak termasuk. Ya, yang di apa yang dikumpulkan dalam satu kain ya oleh Rasulullah SAW itu istri-istrinya. Tidak masuk Rabibahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, warakallahu fikum. Terkait dengan memotong sya'rul anah, dibersihkan sebersih-bersihnya. Nah, warakallahu fikum. Ya. Yeah. Dibersihkan sebersih-bersih. Ya. Yeah. Dengan wasilah apapun, warakallahu boleh. Ya, yeah. Tapi biasanya pakai istihdad. Makanya disebut istihdad itu kan apa? Membersihkan pakai musa, pakai silet, pakai apa? Nah, warakallahu fikum. Pakai apa? Pakai apa? Pisau kecil itu, nah warakallahu. Tapi sekarang nah warakallahu fikum alatnya ada banyak canggih-canggih, nah warakallahu. Ya. Sekali itu dah mukmu. Dan kalau misalnya tahan dicabuti, cabuti enggak. Tapi kan sakit sekali, nah warakallahu. Ya. Iya, sekali itu dah mukmu. Yang jelas nah warakallahu dibersihkan sebersih-bersihnya. Sa'ul ana. Wallahu a'lam bishawab. Atau ibadah al-Qadar, subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hamdukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.